Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, dan kita telah sampai ayat 18 dari surat Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala hiya 'ashaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah jawaban atas pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang ada di tangan kanan Nabi Musa. Yang ada di tangan kanan Nabi Musa adalah tongkat. Tongkat dalam kehidupan ini, tongkat atau alat diperlukan dalam kehidupan sebagai sarana. Ada sarana untuk mempermudah kehidupan. Sarana, harta yang kita miliki adalah sarana. Rumah, kendaraan, semua adalah sarana untuk mempermudah kehidupan. Kehidupan kita ini memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mencapai kebahagiaan itu ketika kita telah sampai pada pemahaman ridho Allah adalah puncak segala kebahagiaan. Untuk itu, orang yang cerdas tidak dilupakan oleh sarana yang menggiurkan akan tujuan dari hidupnya. Nabi Musa di sini memperjelas ini sekedar tongkat. Dia adalah sarana. Tidak pun ada tongkat, kambingku harus tetap makan. Tongkat ini untuk mempermudah perjalanan, tetapi dia adalah sarana. Pendengar yang dimuliakan Allah, betapa banyak manusia terkecoh antara sarana dengan tujuan. Dia melihat bahwa hidupnya di dunia ini untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia lupa bahwa harta adalah sarana dan tujuan bukan terletak pada harta. Dia menjadi hamba duit, bukan menjadi hamba Allah. Untuk menjelaskan ayat 18 dari surat Thaha ini, di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Perdana. Kami minta penjelasan lebih dalam tentang surat Thaha ayat 18 ini. Kami persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini karena dipaparkan kembali secara panjang lebar tentang jawaban Nabi Musa alaihi salam terhadap pertanyaan yang Allah lontarkan kepada dirinya. Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala hiya 'asaya, ya itu adalah tongkatku, tempat aku bersandar, tempat aku merontokkan daun-daun untuk makanan ternak dan ada kepentingan lain. Kenapa Nabi Musa alaihi salam menjawab dengan panjang lebar? Padahal sebenarnya kalau dengan jawaban singkat saja dia cukup mengatakan qala hiya 'asaya, karena Allah bertanya apa itu di tanganmu wahai Musa? Dijawab, ini adalah tongkat, sesuai dengan jawaban ya. Pertanyaan sesuai dengan jawaban. Nabi Musa menjelaskan dengan panjang lebar karena di sini sedang terjadi dialog yang begitu sangat indah. Terjadi dialog yang begitu sangat menggembirakan, sehingga kalau ternyata jawabannya itu pendek-pendek, jawabannya singkat-singkat, itu akan mengurangi keindahan itu. Ya. Ketika Allah sedang melakukan dialog bersama dengan Nabi Musa, ini adalah suatu hal yang begitu sangat dahsyat sekali. Akhirnya Nabi Musa tidak mengatakan, apa itu wahai Musa? Kata Allah, ya asa ya, ini hanya tongkatku saja. Tapi Nabi Musa tidak mau berhenti sampai di situ hubungannya dengan Allah, dialog yang sedang berlangsung dengan Allah. Maka dia kemudian menjawab, qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Sangat indah sekali dialog yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah kalau Nabi Musa alaihi salam melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdialog dengan Allah secara langsung? Jawabannya adalah Allah juga berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung di Sidratul Muntaha. Dan kelebihan ini tidak hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi juga kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari kita bisa berdialog dengan Allah. Hampir setiap saat kita bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ibadah kita seperti salat dan juga membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya harus kita pahami bahwa membaca Al-Quran dan juga melaksanakan salat itu adalah bentuk dan gambaran dari dialog yang sedang dilakukan oleh seorang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu cobalah meniru sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ya, dia tidak mau pendek-pendek. Jadi kalau kita salat itu artinya kita sedang berdialog dengan Allah. Jangan salat baca bacaan pendek-pendek, jangan didiskon, ya. Pagi rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas atau inna a'tainakal kautsar. Itu salat zuhur, salat asar begitu juga. Ya, salatnya 5 menit. Padahal sebenarnya dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih cepat dari 5 menit terkadang, ya. Salatnya macam peluru. Cobalah meniru Nabi Musa yang ketika sedang berdialog dengan Allah, dia tidak mau putus, ya, tidak mau kalimatnya itu pendek. Ya, ditanya apa itu Musa, ini tongkat, ini bukan tongkat saja. Ya asaya atawakkau 'alaiha. Jadi begitu ada perasaan yang sangat gembira, perasaan begitu sangat tenang, perasaan yang begitu sangat merasa indah sekali pada saat berdialog dengan Allah. Jadi cobalah salat dengan bacaan yang panjang-panjang, cobalah dengan menghafal Al-Quran kembali dengan ayat-ayat yang panjang. Cobalah kalau membaca Al-Quran itu jangan hanya sekedar satu lembar dan kemudian ditutup, walaupun sebenarnya tidak salah, ya. Bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena pada saat itu gambarkanlah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Iya. Menarik juga ketika ketika kita melihat bahwa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam hidup ini kita memang membutuhkan istirahat. Artinya apa? Bahwa Nabi Musa alaihi salam di sini mengatakan atawakkau 'alaiha, menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihi salam menggunakan alat itu selain untuk bekerja juga adalah untuk bersandar dan untuk istirahat. Artinya apa? Bahwa begitu indahnya jawaban daripada Nabi Musa yang kita yakini ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ini adalah kata-kata yang dilontarkan oleh mulut Nabi Musa alaihi salam, tapi sebenarnya dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kata ini juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz Zainal pada hari yang lalu, bahwa seorang mukmin itu mesti bekerja, di satu sisi juga bahwa seorang mukmin itu mestilah menikmati atau beristirahat sejenak daripada pekerjaannya untuk pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan itu sekarang, artinya prinsip seperti itu sekarang dimiliki oleh banyak orang dalam menjalani kehidupannya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa salah satu fungsi daripada tongkat itu juga adalah untuk mengarahkan daripada binatang ternak. Kita ketahui bahwa para nabi dan rasul itu tidak ada, hampir semuanya, bahkan dalam hadis disebutkan mereka itu mengembala kambing. Artinya jiwa kepemimpinan itu diawali dari semenjak kecil bahwa mereka mengembala kambing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Musa, ya, mereka dikenal semenjak kecil mengembala kambing. Artinya apa? Bahwa semenjak kecil mereka sudah mandiri dan sudah biasa memimpin. Nah, kehidupan seorang mukmin sekarang pun hendaklah dibiasakan seperti itu. Artinya bahwa tradisi memimpin, tradisi kepemimpinan itu memang sudah ditanamkan pada diri anak-anak kita. Yang pertama sekali adalah bagaimana dia mampu mandiri dengan dirinya sendiri. Nah, tidak merasakan hanya hidup itu manisnya saja, tapi dia juga merasakan betapa pahitnya kehidupan itu, dalam artian susahnya mencari uang. Kalau kita lihat hari ini banyak anak-anak itu dibiarkan oleh orang tuanya dengan berbagai fasilitas, sehingga dia tidak pernah merasakan kesulitan dalam menghadapi kehidupan. Ya, kita lihat anak-anak saat sekarang ini diantaranya banyak yang terlibat dalam geng motor misalnya. Ini tentunya karena fasilitas disediakan oleh orang tuanya. Ya. Artinya dia tidak akan pernah memiliki motor dan dia tidak akan pernah memiliki SIM untuk mengendarai motor misalnya atau kereta. Maka kalau itu dia tidak miliki, dia pasti tidak akan melakukan itu. Tetapi kebanyakan, walaupun mungkin tidak semua, ya, mereka yang tergabung dalam geng motor yang sampai hari ini masih meresahkan di kota kita, dan bukan ternyata bukan hanya di kota kita, di Penang beberapa hari yang lalu kita ke sana juga ternyata polisi-polisi di sana, di Malaysia juga disibukkan dengan balap-balapan di tengah jalan ini. Artinya ada satu fenomena yang sekarang ini merusak suasana daripada kehidupan anak-anak kita adalah betapa orang-orang tua merasa bahwa tanggung jawabnya telah selesai ketika dia memenuhi seluruh apa yang diminta anaknya. Dia tidak menseleksi dan dia tidak bahkan ambil pusing dengan apa yang sedang mengancam kehidupan anak-anaknya itu sendiri, walaupun fasilitas itu telah ia berikan seperti apa yang diminta anaknya. Oleh karena itu, dengan belajar daripada tongkat Nabi Musa ini, hendaklah kita menjadi pemimpin minimal di dalam rumah tangga kita yang arif dan bijaksana dengan mengajarkan sifat mandiri pada diri anak-anak kita. Saya kira itu tambahan dari saya saja. Ya, terima kasih. Dapat kita simpulkan bahwa tongkat alat adalah sarana untuk mempermudah kehidupan. Jadikanlah ia sarana. Begitu juga harta adalah sarana untuk mencapai ridho Allah. Jadikanlah ia sarana. Kita tetaplah hamba Allah, bukan hamba sarana atau hamba harta. Yang kedua, sebagaimana kata Ustaz Ardiansyah, buatlah anak-anak kita menjadi orang yang mandiri dalam bekerja, sehingga kelak di kemudian hari mereka dapat memimpin dirinya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kesimpulan dari Ustaz Perdana, dialog Musa dan Allah dapat terus berlangsung pada diri mukmin ketika dia berada dekat dengan Allah, terutama di dalam sholatnya. Sholatlah sekhusyuk dan sebaik mungkin, mulailah di awal waktu, karena itu merupakan tanda kecintaan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.